بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Inilah kajian ke-10 dari kitab Adda wad-Dawa, dan kita akan membahas tentang kasus-kasus ketertipuan. Dan ini masuk ke dalam pembahasan kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Jadi dalam doa sendiri kita memiliki persepsi, harapan, dan semacamnya. Namun tidak semua persepsi manusia itu sahih, sehingga perlu ada beberapa hal yang dibetulkan. Dikatakan di sini ya, kita kemarin membahas tentang bagaimana menyempurnakan kebahagiaan kita. Yaitu pertama kita harus mengetahui secara rinci sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Yaitu berilmu terlebih dahulu, kemudian setelah atau ketika kita mengaplikasikannya, dan ketika kita melakukan sebab-sebab menuju kebahagiaan itu, kita jangan sampai tertipu dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ya. Baik, kita baca dalam halaman 42. Perkara kedua, ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudharatan atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun ada kalanya nih, jiwa manusia, kita makhluk yang biasa dan punya kekurangan pikiran dan jasad, ada kalanya jiwa kita menipu dirinya sendiri. Ya. Kadang kita menipu diri sendiri. Ya. Misal, mengandalkan kepada ampunannya. Jadi bermaksiat terus dengan pikiran, ah Allah itu maha pengampun kok. Nah, benar Allah maha pengampun. Namun kaedah-kaedah ini telah menipu dirinya sehingga terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan. Lisannya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tetapi ternyata ia tetap saja rutin tanpa malu melakukan keburukan. Ya, hanya dengan berlindung apa, membiasakan lidahnya berucap istighfar namun kosong, sehingga dia tetap aja nggak ada perubahan. Kemudian ada juga yang berlindung dengan cara apa? Melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu banyak perkara disunnahkan, puasa. Tapi ternyata puasanya tidak memberikan faedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puasanya tidak memberikan faedah. Di foto ya. Jadi melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, banyak hal, zikir atau hal-hal lain. Tapi sekali lagi itu semua hanyalah pengandalan yang merupakan talbis dan ketertipuan dirinya. Amat disayangkan. Ada juga yang ketertipuannya itu dengan ilmu yang dimiliki. Itu hanya sekedar merasa, oh saya punya kok banyak ilmu, jadi insya Allah saya akan lebih mudah ke surga sehingga bermaksiat pun tidak masalah. Nah ini masalah. Orang kalau misalnya merasa, oh ilmu saya banyak, hafalan saya banyak, jadi ya gak harus banget-banget saya menjaga diri dalam masalah dosa. itu sendiri merasa aman kayak gitu dengan ilmu, itu adalah dosa dan ketertipuan yang sebenarnya. Nauzubillah. Makanya kita layak untuk terus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena bisa jadi kita itu tergelincir dengan ilmu kita, karena merasa sudah banyaknya ilmu atau sudah seringnya mengajar, oh sehingga saya gampang bebas saya dari hal-hal ini. Nah, ini berbahaya sekali ini, yang seperti ini. Terkadang pula ya, ada yang menjadikan takdir sebagai alasan dan dalih. Bayangkan takdir sebagai alasan dan dalih. Yaitu saya bermaksiat, oh ini sudah takdir saya. Saya mencuri, oh ini sudah takdir saya. Atau menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan. Atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Pemimpin di sini maksudnya dengan alasan mengikuti para umara, bisa juga dimaknai sebagai apa? Sebagai ulama. Bisa jadi orang dia mengikuti ulama, benar. Tetapi dia tertipu dengan sikap taklid butanya terhadap ulama tersebut. Dia benar berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian itu tidak mengetahui. Tetapi ternyata di balik pengamalan terhadap ayat tersebut terdapat ketertipuan jiwa terhadap dirinya sendiri. Misal, kalau misalnya ini ulama ini melarang, ulama itu membolehkan. Ulama yang melarang punya dalil, ulama yang membolehkan tidak punya dalil. Tetapi dengan alasan dia mengikuti ulama, dia memilih yang tidak punya dalil. Nah, ini masalah, ya kan? Ketertipuan. Nah, juga banyak orang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astagfirullah sudah selesai, maka dampak negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesai urusan. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang menyangka seperti itu. Jadi cuma cukup astagfirullah selesai kok. Udah selesai semua hal. Perkara selesai, dosa saya dihapus, maksiat saya tidak membekas. Hilang, selesai urusan. No, enggak. Kalau kita berdosa kepada orang, ya, maka minta maaf juga lah ya, dan penting. Dosa lain misalnya mencuri. Mencuri itu tidak bisa dampak negatifnya hilang hanya dengan istighfar saja, melainkan harus mengembalikan hak kepada yang memilikinya dan kita telah mengambilnya. Nauzubillah. Jadi jangan menyangka kalau baru melakukan kemaksiatan, oh saya istighfar. Atau sebelum maksiat kita bilang, nanti juga saya setelah bermaksiat juga beristighfar. Nah ini tertipu dia. Juga setelah pun dia beristighfar, maka jangan merasa aman dari dampak negatif dari dosa itu. Ya, semua dosa dan kemaksiatan itu pasti ada efeknya. Walaupun kita sudah beristighfar dan efeknya itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa kita lupakan begitu saja. Hikmah dari Allah, efek dari dosa itu, supaya kita ingat walaupun kita udah taubat, supaya kita semakin ingat, oh saya ternyata punya kekurangan dulu begini-begini. Ada orang yang mengaku faqih, itu orang yang ya ngomongnya seperti orang yang faqih, berkata kepadaku, aku akan berbuat semauku, ya, lalu aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya. Sebagaimana riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi mi'a marrah, huttat anhu khotayahu walau kanat mitla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan aku memujinya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Lalu orang itu bilang apa? Ada hadis itu, saya bermaksiat sekarang sebesar apapun. Ya, nanti kan saya kan tinggal ngomong subhanallah wa bihamdih sampai selesai. Ini justru meremehkan dan menghina ini. Justru jadi dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan taubat. Jadi harus hati-hati, jangan sampai mentang-mentang di sini dalam hadis-hadis atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim sehingga kita meremehkan perkara maksiat dan bermudah-mudah di dalam menaati. Seorang penduduk Mekah berkata kepada saya, "Jika seorang dari kami berbuat dosa, ia pun mandi dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dengan demikian, dosa tersebut terhapus darinya." Udah gitu. Ya. Jadi enak, mau berbuat dosa aja. Besok saya berbuat dosa, habis itu tinggal mandi, tawaf udah selesai. Besok saya berbuat dosa. Jadi begitu. Ketertipuannya di situ. Jadi bermudah-mudah dulu dalam urusan dosa. Nanti juga diampuni kok. Saya bicara apa istighfar doang. Saya cuman subhanallah bihamdi. Terus saya cuman tawaf doang, dah gitu. Selesai. Nah. Ada juga yang berkata kepada saya, dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW disebutkan bahwa beliau bersabda yang maknanya, ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Ini asabtu zanban faghfirli." Sungguh saya itu berdosa ya Allah, ampuni saya. Allah pun mengampuninya. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu. Kemudian dia melakukan lagi dosa yang lain. Ia berkata lantas, "Ya Rabbku, sesungguhnya saya telah berbuat dosa, tolong ampuni saya." Allah pun kembali mengampuninya. Ini menunjukkan Allah terus mengampuni ya. Tawab. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu, berbuat dosa lagi. Ia pun berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku." Allah berkata, "Hambaku ini mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku itu." Nah, maka apa kata Allah tadi? "Alima abdi," hambaku ini, yang satu ini, "telah mengetahui annalahu Rabban," bahwasanya dia mempunyai Rob Tuhan, "yaghfiru dzanba," yang maha mengampuni dosa, "wa ya'khudhu bihi," dan bisa juga menghukum karena dosa itu. "Qad ghafartu li'abdi," aku telah mengampuni hambaku ini, "fal yasna' ma syaa'a," maka berbuatlah semaunya. Kemudian orang itu berkata, "Aku tidak ragu bahwa aku memiliki Rabb yang akan mengampun dosa dan menghukum karenanya." Seperti sini nih. Nas ini, dalil ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu luas. Nah, nas-nas ini berisikan pengharapan, penyandaran diri kepada Allah dan benar-benar berpegang erat-erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nas ini sahih. Benar, dan Allah Subhanahu wa taala sangat benar-benar mengampuni mereka. Sangat benar-benar mengampuni mereka. Mengampuni orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, rahmat dan ampunan. Tetapi tidak hanya itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala bikin maghfirah sekaligus juga memiliki azab. Ini harus ditakutkan. Jangan sampai kita bergantung kepada nas-nas ini tetapi merupakan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki neraka dan azab yang pedih. Maka kata apa Ibnu Qayyim, inilah nih kayak gini nih. Contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi harapan saja. Berisi menyandarkan diri kepada Allah. Dan berisi memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa, niscaya dia akan berdalih. Dia akan segera menyebut, oh ini nas-nas ada kok yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah yang dihafalnya. Nah, apa kata Ibnu Qayyim terhadap orang-orang ini yang hanya memperhatikan nas-nas yang berisi pengharapan saja? Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang jahil, yang bodoh dalam agama seperti ini memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contohnya, perkataan salah seorang dari mereka berikut ini. Wa katsir mastata'ta minal khotoya idza kana al-qudumu 'ala karimi. Perbanyaklah dosa. Ayo bayangkan. Dosa berdosalah kalian. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupan kalian. Masya Allah. Ini nantang. Toh kita nanti akhirnya menghadap kepada Sang Rahman yang Maha Pemurah. Enak. Jadi kita berdosa banyak-banyak, silakan. Tuh nanti diampuni kok. Nah gitu. Jadi kayak nantang. Kan? Jadi berhati-hatilah kita dalam bermanhaj terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mengambil nas-nas yang lembut saja tapi tidak mengambil nas-nas yang keras peringatannya. Ada lagi yang berkata, menyucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Nah ini, na'udzubillah. Menyucikan diri dari dosa, yaitu benar-benar kita tidak mau berbuat dosa. Atau kalau berbuat dosa kita membersihkan diri. Itu katanya sama saja dengan kebodohan. Ketidaktahuan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Jadi berdosalah. Lakukanlah dosa. Karena apa? Itu merupakan pengetahuan terhadap luasnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ini merupakan penantangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang berkata, meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Nah, ini makin tergelincir lagi. Jadi berdosalah kalian, karena dengan berdosa itu berarti kalian menghargai sifat Allah yang Maha Pengampun. Ini berarti buat apa terus syariat Islam? Kalau misalnya diinginkan untuk berbuat dosa saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menetapkan sifat Allah Maha Pengampun. Gimana? Abu Muhammad bin Hazm berkata, aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah, terjaga dari kesalahan. Jadi meminta kepada Allah supaya salah. Jadi maksud mananya begini, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bersalah. Ini gimana pikirannya kebalik ini? Orang meminta kepada Allah, orang yang normal meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya terjaga dari kesalahan, ya Allah. Ini malah minta apa? Ya Allah, jadikan saya orang yang bersalah. Masya Allah. Bagaimana orang seperti ini kan? Nah, kemudian sebagian orang yang tertipu tersebut terpengaruh dalam dengan masalah jabr, paham jabariyah. Bahwasanya kita ini sebenarnya tidak melakukan melainkan Allah lah yang melakukan. Paham jabariyah itu adalah paham yang menyatakan seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih. Itu bahwasanya kita ini hidup di dunia, apa kata orang jabari, kita ini hidup di dunia itu enggak punya kemampuan. Enggak bisa memilih, melainkan semua itu Allah yang memilihnya. Kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Itu kalimat yang memang benar, tetapi bedanya dengan ahlu sunnah, mereka paham Jabariyah mengatakan, kita tuh tidak punya kemampuan, tidak punya pilihan. Apa yang ada di hati kita itu bukanlah pilihan kita, melainkan itu semua gerakan dari Allah saja. Melainkan kita tuh di sini ibarat boneka atau wayang yang dikendalikan secara terpaksa oleh dalang. Karena kalau misalnya ini masalah, kalau misalnya kita benar-benar seperti boneka, lalu untuk apa adanya irodah dan keinginan gitu loh. Dan kalau memang kita adalah boneka dan wayang seperti wayang, kok malah kita diazab gitu kan? Itu bantahan untuk Jabariyah. Jadi paham Jabariyah adalah paham yang menyatakan bahwa seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih. Enggak punya kemampuan. Namun ia dipaksa oleh Allah siapa? Oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu gimana nih kalimat-kalimat apa pemahaman seperti ini? Jadi benar-benar terpaksa, dipaksa. Seseorang bisa kalau dengan pemahaman seperti ini, seseorang yang bermaksiat bisa dengan dalih, oh ini sudah takdir, ya. Bisa bermaksiat dengan dalih, saya ini terpaksa melakukan ini, Allah yang memaksa saya. Karena saya itu gak punya keinginan, gak punya kemampuan, gak punya pilihan. Ya udah, saya pokoknya menjalani aja apa yang sudah Allah takdirkan pada saya. Inilah orang yang teracuni paham Jabariyah. Alhamdulillah. Ya. Yang mana paham Jabariyah ini banyak terjangkit pada Asy'ariyah. Sebagian lain tertipu dengan masalah irja paham Murji'ah. Ya. Menurut paham Murji'ah, iman itu hanyalah sebatas pembenaran. Berarti kalau orang sudah membenarkan, oh iya emang Allah itu Tuhan, Tuhan sebenarnya. Apa Allah itu yang menciptakan kita? Udah gitu doang. Langsung dikatakan, oh dia Muslim. Tapi kan di sini lihat, orang Murji'ah itu mengatakan, iman itu cuma sebatas pembenaran. Sedangkan amal itu bukan merupakan bagian dari iman, kata mereka. Sehingga imannya orang yang paling fasik pun dengan amalannya yang buruk itu sama seperti imannya siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Sama seperti imannya para sahabat. Kita lihat footnote-nya di sini tentang paham Murji'ah. Dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halbi, terjadi kesalahan yang sangat fatal seputar masalah irja pada zaman ini. Hingga orang-orang terbagi menjadi dua kelompok tentang masalah irja. Dua kelompok itu ada kelompok mutasyaddid, ada kelompok mukasir. Jadi ada kelompok mufrid, ada kelompok mufarid. Ada orang yang ekstrim tentang masalah irja dan ada yang menyampaikan. Ada berita yang sampai kepadaku dari sebagian kelompok itu bahwa salah seorang dari mereka menulis sebuah risalah yang menyatakan bahwa perkataan Ahlus Sunnah kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kitab, ahli kiblat disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalalkannya merupakan bagian dari pemahaman irja. Jika berita tersebut benar, maka hal ini menunjukkan rusaknya pemikiran, hancurnya pendapat, dan buruknya pemahaman penulis tadi. Ini masalahnya. Pahami baik-baik kalimat, kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kiblat disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalalkan. Ini salah. Bisa jadi seseorang dari ahli kiblat, maksudnya ahli kiblat itu muslim. Ahli kiblat itu adalah yang menghadap ke kiblat, yaitu muslim. Bisa jadi seorang muslim yang tadi muslim, karena dosa yang dikerjakan dia kufur. Kufur ke akbar. Bisa jadi. Misal dia menghina sholat. Nah, dia tahu dan tidak menghalalkan perbuatan menghina sholat itu. Dia tahu itu haram, dia tahu itu hinaan, tapi tetap dia lakukan. Maka yang seperti ini kafir, karena telah menghina salah satu syariat Islam yang besar bahkan. Jadi kalimat ini salah. Kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kitab disebabkan misalnya menghina sholat, selama ia tidak menghalalkan penghina sholat itu. Misal ketika seseorang menghina tentang sholat, dia tadi muslim dan masih melakukan sholat dan ahli kiblat, itu kan langsung itu serta-merta itu perbuatan kufur. Dan ketika dia bilang, itu kamu tahu gak itu haram? Dia mengakui itu haram dan tidak menghalalkannya, tapi dia berbuat seperti itu, menghina sholat. Dan dia tidak mau bertobat loh. Biar, kenapa saya mau menghinakan? Ini dikafirkan. Jadi gak seperti kalimat ini. Kita tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kitab disebabkan dosa yang dikerjakan selama ia tidak menghalalkan. Enggak. Ibrahnya bukan tadi juga bukan di penghalalan atau pengharaman juga. Tetapi juga bisa dari segi zat perbuatan maksiat tersebut dan dosa tersebut yang memang bisa mengeluarkan seseorang dari ahli bukan dari ahli sunnah, dari bukan dari ahli sunnah saja tapi dari keislaman, bisa menjadi kufur. Nah, dikatakan oleh Syekh Ali, ada semacam semangat yang mendorong orang-orang semisal penulis di atas untuk berbuat kelancangan yang batil seperti ini dengan perantara was-was dan syubhat yang disangkakannya sebagai hujah dan dalil, padahal ia sama sekali bukan hujah dan dalil. Baik, itu paham Murji'ah. Murji'ah itu ya apa, pokoknya sangat tidak mau anti dengan pengkafiran, tetapi orang yang sudah jelas-jelas kafir dan sudah jelas-jelas menentang Islam itu dianggap tetap sebagai dianggap orang yang dimaafkan meskipun sudah jelas tidak ada kemaafan misalnya. Jadi Murji'ah itu sangat longgar, orang yang sangat longgar, sangat menyepelekan dan menganggap ini semua perkara yang biasa, remeh-remeh ya. Alhamdulillah dari paham irja. Nah, kemudian kita teruskan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagian lagi ada yang tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat, memiliki karomah, kemampuan luar biasa, atau juga mencintai orang-orang yang berupa syekh, para guru besar. Tertipu dengan mencintai mereka itu tertipu ini. Atau mencintai orang-orang yang soleh. Kita mencintai orang-orang soleh. Tetapi masalahnya, jangan sampai kita tertipu dengan bungkus cinta. Misalnya, dengan banyak mengunjungi kuburan para wali Allah tersebut, memohon kepada mereka dengan merendahkan diri di hadapan mereka, meminta syafaat mereka, bertawassul kepada Allah dengan mereka, serta berdoa kepada Allah dengan hak mereka atas Allah dan kehormatan mereka di sisinya. Ini semua tertipu ya. Untuk apa hal-hal seperti ini? Gak seharusnya seorang muslim seperti ini. Langsung kalau muslim mau merendahkan diri di hadapan Allah, meminta kepada Allah langsung. Ya. Dan kepada orang yang mati, sebagaimana di tafsir Al-Muyassar tadi, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa sih yang lebih dolal, lebih sesat dari orang yang berdoa kepada pihak yang tidak bisa menjawab doanya, bahkan lalai atas doanya. Bisa jadi orang-orang soleh tersebut ya tidak memperhatikan dia berdoa kepadanya, bahkan justru naudzubillah, mungkin orang-orang soleh tersebut tidak senang bahkan dikuburnya di seperti itu, dijadikan seperti itu. Tapi sekarang banyak orang yang tertipu. Ibnu Qayyim itu orang di abad ke-8 Hijriah, sekarang abad ke-15 Hijriah. Beratus-ratus tahun tradisi ini masih ada aja sampai sini kekinian. Ya. Kemudian sebagian lain tertipu dengan kebesaran nenek moyang dan para pendahulunya. Ia menyangka bahwa mereka mempunyai kedudukan dan derajat kesolihan di sisi Allah. Lagi-lagi ini permasalahan tentang hulu, tentang berlebihan dalam beragama. Ia juga menyangka bahwa mereka tidak akan meninggalkannya hingga berhasil mencarikan jalan keluar untuknya. Na'udzubillah, ini bisa menjadi syirik akbar. Hal ini dapat disaksikan di kalangan para raja. Mereka melimpahkan dosa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Jika salah satu dari mereka terjerumus melakukan dosa besar, maka ayah atau kakeknya mencarikan jalan keluar untuknya dengan pangkat dan kedudukannya. Sebagian lain tertipu dengan anggapan bahwa Allah tidak butuh kepada azabnya, karena azab tersebut tidak akan menambah sesuatu apapun dalam kerajaannya. Sebagaimana rahmatnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Ia berkata, aku benar-benar membutuhkan rahmatnya. Allah adalah zat yang maha kaya. Sekiranya seorang fakir lagi miskin yang benar-benar membutuhkan seteguk air, meminta kepada seseorang yang di sekitar rumahnya terdapat sungai mengalir, tentulah ia tidak akan mencegah orang fakir tadi untuk minum di sungai tersebut. Allah tentu saja jauh lebih dermawan dan kaya dibandingkan orang tadi. Di samping itu, ampunan tidak akan membuat kerajaannya berkurang sedikitpun, dan azab tidak akan membuat kerajaannya bertambah sedikit. Ini tertipu dia mananya? Tertipu bahwasanya Allah itu maha kaya, Allah itu maha merahmati, gampang lah semuanya. Enggak rugi juga Allah kok untuk mengazab saya, dan enggak rugi juga Allah untuk merahmati saya, maka mesti Allah Subhanahu wa taala pasti akan merahmati saya. Jadi begitu meremehkan. Sebagian lain tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ia pahami sendiri, kemudian menjadikannya sandaran. Sebagai contoh, mereka menyandarkan diri kepada firman Allah, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Mereka berkata, Nabi tidak ridha jika ada dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Ya tidak ridha sih tidak ridha. Tetapi kan tetap aja hikmahnya pasti ada. Pasti di antara umat Nabi Muhammad ada yang masuk neraka. Benar Nabi tidak ridha. Namun jangan kepedean bahwasanya kita enggak bakal masuk neraka. Orang Nabi aja enggak ridha kita masuk neraka. Enggak seperti itu. Dan juga jangan mengandalkan satu firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo saja. Ada yang lain, ya kan? Ini merupakan kebodohan. Kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang sangat jelas atas diri Rasulullah. Jadi mengatasnamakan diri Rasulullah. Sebab Nabi SAW pasti ridha dengan apa yang diridhai Allah. Memang Nabi SAW tidak ingin tentu umatnya ada yang masuk surga. Inginnya tentu pada semua, astagfirullah, tidak ingin umatnya masuk neraka. Rasulullah tidak ingin itu. Makanya Rasulullah berdakwah. Tetapi Rasulullah SAW pasti ridho dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah juga ridho kok mengazab orang-orang zalim, walaupun dia muslim, mengazab orang-orang fasik, walaupun dia muslim, mengazab para pengkhianat, walaupun dia muslim, mengadab juga orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, walaupun dia muslim. Sungguh beliau tidak mungkin tidak ridha dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, sebagaimana mereka mengandalkan firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Enak. Kalau udah tahu gitu, berarti gampang lah, Allah pasti mengampuni kok semua dosa saya. Nah, ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat ini, karena ia adalah puncak dari semua dosa sekaligus asasnya. Tidak terdapat perselisihan bahwa ayat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, itu ditujukan khusus untuk orang-orang yang bertaubat. Adapun orang-orang yang meremehkan dan boro-boro bertaubat, maka bagaimana mau Allah ampunkan semua dosanya? Dan Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat apapun bentuk dosa tersebut, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, kufur akbar atau kufur asghar, munafik, nifak, dan semacamnya. Ya. Sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, niscaya semua nas yang berisi ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya suatu kaum dari kalangan ahli atau penguat tauhid dari neraka dengan syafaat tidak lagi memiliki fungsi apa-apa. Kalau misalnya ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a itu untuk orang yang tidak bertobat siapapun, ya udah buat apa sekarang orang diperingatkan dari dosa? Berdosa aja pasti akan diampuni. Jadi jangan sampai kita meletakkan ayat dan memahami ayat tidak sesuai dengan konteks dan apa yang Allah inginkan. Ya Allah taala a'lam. Insyaallah kita akan membahas adab wa dawa pada pekan pendatang di halaman 47 insyaallah taala. Kita sampaikan cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.